Pak Faisal, sektor apa saja yang selama ini digeluti oleh TNI? Pertama adalah bisnis tak langsung. Jadi yayasan atau organ-organ tertentu tentara itu memiliki saham di perusahaan-perusahaan besar. Misalnya Bogasari. Ya. Bogasari itu di akte pendiriannya disebutkan 22% keuntungannya harus diserahkan kepada Yayasan Dharma Bakti Kostrat dan Yayasan Harapan Kita. Nah, kostrat ini digunakan untuk apa kan kita tidak tahu. Jangan-jangan misalnya digunakan untuk membangun paramiliter seperti di masa reformasi itu apa namanya. Kan ada tuh, swakarsa gitu kan. Nah, itu kan tidak bisa dikontrol oleh sipil. Itu bahayanya. Jadi sebetulnya bukan dalam wujud tentara itu bisnisnya besar, enggak. Bisnis tentara itu enggak, hampir semua tidak sehat. Pengambil alihan ini fokusnya pada perilaku bisnisnya atau dari sisi nilainya, Pak? Jadi bukan uangnya yang ingin diambil oleh negara begitu ya, tapi praktek tidak sehat berdemokrasinya. Saya rasa proyek-proyek TNI tinggal, apa nama, bisnis-bisnis TNI tinggal apalah ya. Paling juga Balai Perkawinan, Sudirman, Kartika Eka Paksi. Tinggal yang begitu-begitu saja, tapi bisnis-bisnis besarnya sudah hilang dulu di kayu ya, kemudian di penerbangan, mandala, dan buruk ya, sudah lewat semua. Karena memang tentara dididik bukan untuk berbisnis, tapi untuk bela negara dan mempertahankan kedaulatan negara dari segi fisik ya. Baik Pak Faisal, terima kasih atas pandangan Anda. Mitra Bisnis, demikian perbincangan bersama Faisal Basri. Saya Dinda Natasya.